بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فإنشاءالله melanjutkan pembahasannya pada bab sulasi mazri, bab yang ketiga, yakni bab af'ala, dengan menambahkan hamzah qat'i sebelum fa' kalimah atau di awal fi'il ini. Disebutkan yungqalu sulasiyu ila wazni af'ala. Sulasi musyarat diubah bentuknya mengikuti wazan af'ala. Dari mujarotnya fa'ala, fa'ain lam, ini diubah mengikuti wazan af'ala bi ziyadati hamzatil qat'i fi awalihi, dengan menambahkan hamzah qat'i, hamzah qat' pada awalnya, pada awal fi'il tersebut atau sebelum fa' kalimat. Ini jadi penambahan di awal, yakni hamzah qat'i. Jadi perhatikan di sini adalah hamzah qat'i, bukan hamzah wasli. Sehingga hamzah ini nanti akan selalu dibaca, diucapkan dimanapun letaknya dalam kalimat, apakah di awal kalimat, apakah di tengah-tengah kalimat, ada kata-kata lain yang mendahului, hamzah tersebut akan selalu dibaca, diucapkan. Karena ini hamzah qat'i. Dan dalam penulisan, untuk membedakan antara hamzah wasli dengan hamzah qat'i, yang qat'i ini ditulis dengan adanya hamzah, tanda hamzah, baik itu di atas alif ataupun mungkin di bawah alif. Ini menunjukkan hamzah ini adalah hamzah qat'i. Baik. Sehingga dalam penulisan kitab ini, af'ala, hamzahnya ditulis dengan qat'i dengan ada tanda hamzah di atas alif tersebut. Baik. Nah, tentunya bagaimana kitab-kitab sebelumnya ketika disentuh menjadi sulasi mazid, di sana akan mendatangkan makna-makna yang baru. Dijelaskan di sini awalan yang pertama, lit ta'diyati, untuk ta'diyah, yakni menjadikan fi'al tersebut muta'addi. Jadi asalnya lazim, kemudian dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi muta'addi. Nahu, contoh, akramtu zaidan, aku memuliakan zaid. Di sini fi'al akrama, dalam kalimat ini akrama, ini asalnya dari musyarotnya itu karuma dengan goma pada ain kalimat karuma, dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi akroma. Asalnya musyarotnya karuma itu adalah lazim, jenis fi'il yang lazim yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Karuma Zaidun atau karuma Muhammadun atau yang semisalnya, Zaid itu mulia, dermawan, Muhammad itu mulia atau dermawan, itu lazim pada mujarabnya karuma. Kemudian dibentuk menjadi akroma, mengikuti wazan af'ala, maka dia menjadi muta'addi, membutuhkan maf'ul bih. Akramtu Zaidan, akramtu Muhammadan, dan seterusnya. Aku memuliakan Zaid, aku memuliakan Muhammad, dan seterusnya. Ini. Jadi ini faedah atau fungsi atau makna yang pertama yaitu ta'diyah. Tsaniyan yang kedua, walid dukhuli fi syai'i, untuk menunjukkan masuk pada sesuatu. Ya. Masuk pada sesuatu. Terutama di sini terkait dengan waktu. Biasanya ya, digunakan terkait dengan waktu. Walaupun tidak mutlak harus waktu, tapi biasanya terkait dengan waktu. Nahwu bagaimana dicontohkan di sini, amsal musafiru. Ya, amsal musafiru. Ya, di sini fi'il amsa ya, mengikuti wazan af'ala dengan huruf ilah pada huruf akhir ya. Amsa. Ya, maknanya ai dakhala fil masa'i. Jadi masuk pada waktu sore. Ya, bagaimana tadi disebutkan lidhul fi syai, masuk pada sesuatu. Ya, jadi amsa maknanya adalah dakhala fil masa', masuk pada waktu sore. Jadi amsa diambil dari kata al-masa', waktu sore, kemudian diambil atau dibentuk fi'il mengikuti wazan af'ala menjadi amsa, yang menunjukkan makna dukhul fil masa' tadi. Jadi amsal musafiru, ya, musafir itu masuk pada waktu sore, berada pada waktu sore hari. Itu makna yang kedua. Salisan yang ketiga, wali qasdil makani, untuk menuju tempat ya. Wali qasdil makan, untuk menuju tempat. Al makan ya, ini tempat. Nah, jadi ada nama satu tempat, satu daerah, satu wilayah, kemudian dari nama tempat, nama daerah ataupun wilayah tersebut dibentuk fi'il mengikuti wazan af'ala untuk menunjukkan menuju pada tempat tersebut. Nahwu contoh, ahjaza zaidun. Ya, di sini fi'il ahjaza. Ya, ini ahjaza diambil dibentuk dari tempat, dari daerah namanya Hijaz. Ya, al-Hijaz. Dari Hijaz sudah diambil huruf-huruf yang pokok, yang inti, ya, yang asli dari kata tersebut, sudah dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi ahjaza. Wa'a'raqa amrun, contoh yang berikutnya dari kalimat tersebut, ahjaza zaidun wa'a'raqa amrun. A'raqa ya, ini fi'il mengikuti wazan af'ala. Ini diambil, dibentuk dari kata, dari nama satu daerah wilayah itu Al-Iraq. Iraq. Ini. Huruf-huruf yang inti, yang pokok, yang asli. Ain, ra, qaf. Ini dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi a'raqa. Ai, maknanya apa? Qasadal hijaza wal iraqa. Jadi menuju Hijaz. Ahjaza zaidun, maknanya zaid menuju Hijaz. Wa a'raqa amrun, maknanya amr menuju Iraq. Ini jadi qasada al-Hijaza wal Iraqa, menuju Hijaz dan menuju Iraq. Al-Hijaz, al-Iraq, nama daerah, nama wilayah, dibentuk mengikuti bentuk af'ala menjadi ahjaza a'raqa, dengan makna, dengan maksud menuju tempat-tempat tersebut. Ahjaza menuju Hijaz, Aqraqa menuju Iraq. Ini makna yang ketiga. Rabi'an yang keempat, wa liwujudi mashtuqqa minhul fi'lu fil fa'ili. Ya, untuk mewujudkan ya, asal dari fi'il pada fa'ilnya. Ya, jadi fi'il diambil darinya, ya, fi'il pada fa'il itu diambil darinya. Maksudnya tadi asal dari fi'il pada yang ada pada fa'il tersebut. Ini liwujudi mashtuqqa minhu al-fi'lu fil fa'ili. Fi'il pada fa'il dibentuk, diambil ya, darinya. Nahwu contoh asmara palhu ya, asmara ini fi'al ya. Kemudian dibentuk mengikuti bentuk wazan af'ala ya. Kemudian apalhu ini sebagai fa'al dari fi'al tersebut ya, maknanya asmara palhu ay wujida fihi as-samaru, didapatkan padanya pada at-talah tersebut as-samar, buah ya. Makna dari asmara yakni asmara talhu yakni wujida fihi as-samaru, didapatkan pada talah, pada pohon pisang tersebut buahnya. Atau maknanya apa? Asmara at-talhu ya, pohon pisang itu berbuah ya, pisang itu berbuah ini. Jadi asmara ini makna tadi wujudi mashtuqqa minhul fi'lu fil fa'il. Contoh yang lain wa'au raqas syajaru, pohon itu berdaun, mempunyai daun. Ai makna dari au raqa ai wujida fihi waraqun, didapatkan padanya pada pohon tersebut daun. Jadi berdaun asyajaru atau awraqa asyajaru, pohon itu berdaun. Ini. Jadi ini makna yang keempat ya. Li wujudi mashtaqqa minhu al-fi'lu fil fa'il. Jadi untuk menunjukkan asal dari fi'il tersebut ya, pada fa'ilnya. Jadi asmara ya, dari fa'ilnya tadi atalhu ya. Kemudian pada asalhu menghasilkan as-samar, maka kemudian dari as-samar ini dibentuk fi'il mengikuti wazan af'ala. Dari asyajaru, fa'il dari awraqa, pada asyajaru ini menghasilkan waraq, maka dari waraq dibentuk mengikuti wazan af'ala tadi. Khamisan yang kelima, walil mubalaghati, itu untuk makna mubalaghah, melebihkan atau menyangatkan. Ini mubalaghah. Nahwu contoh ashghaltu amran, saya ashghaltu amran, ashghala mengikuti wazan af'ala di sini bermakna ai balaghtuhu fi syukhlihi, balaghtuhu fi syukhlihi, aku melebihkannya pada kesibukannya, atau aku membuat dia sangat sibuk. Terjemahan secara maknawi, secara bebas, aku membuat dia menjadi sangat sibuk, melebihkan kesibukannya. Ini ashwaltu amran, aku menyibukkan dia atau sangat menyibukkan dia. Ini menyibukkan amr. Ini makna mubalaghah. Jadi ashghala ini balagha fi syukhlihi. Berikutnya sadisan yang keenam, li wijdan syai'i fi sifatin, untuk mendapatkan atau menemukan sesuatu pada satu sifat. Untuk mendapatkan atau menemukan sesuatu yang mempunyai, menemukan sesuatu pada satu sifat, pada suatu sifat, atau menetapkan sesuatu pada suatu sifat. Nahwu contoh a'zamtuhu, a'zamtuhu, a'zama, mengikuti wazan af'ala. Di sini dalam kalimat ini maknanya apa? Ai wajadtuhu aziman, aku mendapatkan dia, menetapkan dia, aziman itu besar, agung. Maknanya aku menemukan, mendapatkan keadaan dia itu pada sifat yang agung, yang besar. Contoh yang berikutnya wa ahmadtuhu, ahmadtuhu, ahmada, mengikuti wazan af'ala, maknanya ai wajadtuhu mahmudan, aku mendapatkan dia mempunyai sifat mahmud, dipuji. Ini jadi ahmad tuhu maknanya aku mendapatkan dia, menemukan dia atau menganggap dia orang yang dipuji, orang yang terpuji. A'zam tuhu, aku mendapatkan atau menganggap dia itu besar, agung, mempunyai sifat yang besar. Kemudian mahmud, mempunyai sifat yang terpuji. Ini makna yang keenam. Ibtidaan syaih di sifatin. Jadi mendapatkan atau menganggap, menetapkan sesuatu pada suatu sifat. Sabi'an yang ketujuh. Walis sayrurati. Untuk sayrurah. Makna sayrurah, ini perubahan. Keadaan yang berubah. Ini makna sayrurah. Nahu, contoh. Aqfar al-baladu. Ay, maknanya apa? Suara khafran. Jadi aqfara mengikuti wazan aqala. Dalam kalimat ini, dalam kata ini, maknanya adalah makna sayrurah. Yakni suara khafran. Jadi menjadi khafran itu tidak berpenghuni. Sepi, lengang, tidak berpenghuni. Jadi aqfara al-baladu. Negeri itu menjadi sepi, lengang, atau tidak berpenghuni. Ini makna sayrurah. Jadi sayrurah itu bentuk masdar dari fi'al sara. Sehingga tadi dalam makna ai sara khafran. Jadi sara ini fi'alnya, dan sayrurah ini masdar. Berikutnya, saminan makna yang ke-8, walit ta'ridhi, untuk ta'ridh. Jadi untuk menawarkan. Nahu sebagai contoh. Aba'a at-tauba. Aba'a at-tauba. Dia menawarkan untuk dijual baju itu. Dia menawarkan baju itu, yakni maksudnya untuk dijual. Ai arradahu lil bai'i. Yakni maknanya arradahu lil bai'i. Dia menawarkannya, menawarkan baju itu lil bai' untuk dijual. Ini aba'a. Jadi dari bai' menjual atau jual, kemudian dibentuk menjadi mengikuti wazan af'ala menjadi aba'a, untuk makna ta'rid, menawarkan, menawarkan untuk dijual. Karena aba'a dari bai' atau ba'a yabi'u, kemudian dibentuk menjadi aba'a, menawarkan untuk dijual. Menawarkan, menjualnya. Ini makna yang ke-8. Yang berikutnya, walis salbi, untuk as-salb. Jadi as-salbi di sini sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, makna as-salbi yakni salbi asmil fi'li minal maf'uli. Untuk mengambil asal fi'l dari maf'ulnya tersebut atau dari fa'ilnya. Contoh, ashfal maridu. Ashfal maridu, orang yang sakit itu ashfa. Ashfa maknanya asal apa? Ai zala shifa'uhu. Yani hilang kesembuhannya. Jadi ashfa mengikuti wazan af'ala bermakna zala shifa'uhu, hilang shifa'uhu, kesembuhannya. Jadi dari shifa'u, dari fa'ilnya ini, kemudian dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi ashfa. Ini salaf, jadi mengambil fi'al dari fa'ilnya tersebut, membentuk fi'al dari fa'il tersebut. Ini berikutnya, asyiran yang ke-10, walil haynunati, untuk haynunah, yakni tiba waktunya atau dekat waktunya, waktu yang dekat atau waktu yang telah tiba, ini haynunah. Nahu contoh, ahsada zar'u, maknanya ahsada di sini Ain hana hasaduhu, yakni telah tiba, ya, hana telah tiba atau waktunya sudah dekat, hasaduhu, ya, menuai, azzara menuai tanaman itu. Jadi ahsad azzara'u maknanya tanaman itu sudah tiba atau sudah dekat waktunya untuk dipanen, untuk dituai. Jadi makna hana sudah dekat atau sudah tiba waktunya. Ini hana ini fi'al, kemudian dari haynunah masdarnya. Ini beberapa makna, ada 10 makna yang disebutkan di sini pada bab af'ala. Dan tentunya sesuaikan dengan siyakul kalam, sesuaikan dengan lafaz fi'al-fi'al tersebut untuk mengetahui, untuk menentukan makna dari masing-masing fi'al yang dibentuk mengikuti wazan af'ala ini. Kemudian yang berikutnya, perubahannya tasrif pada saat af'ala dengan bentuk atau dengan urutan yang sama bagaimana yang biasanya, dimulai dari bentuk maudhi yang asal. Af'ala yuf'ilu, yuf'ilu ini bentuk mubarak. Dan di sini kalau diperhatikan pada bentuk mubarak, hamzah tambahan, hamzah qat'i sebagai huruf tambahan, ini dihilangkan pada bentuk mubarak. Dihilangkan pada bentuk mubarak dan bentuk yang turunan dari mubarak, yakni nanti isim fa'il, isim maf'ul, ini nanti dihilangkan pula hamzah pada hamzah qat'i yang merupakan huruf tambahan tersebut. Kemudian masdarnya if'alan, hamzahnya di kasrah pada bentuk masdar if'alan. Masdar mimi wa muf'alan, ini juga hamzahnya dihilangkan. Kemudian isim fa'il fahuwa muf'ilun, jadi hamzah juga dihilangkan, hamzah tambahannya pada isim fa'il. Wa zaka muf'alun, hamzahnya juga dihilangkan. Kemudian fil amrnya af'il, hamzahnya muncul kembali. Kemudian nahinya la tuf'il, isim zaman dan isim makan sama, muf'alun, muf'alun sama bentuknya dengan isim maf'ul. Jadi dari tasrif perubahannya pada bab af'ala ini, ya, tadi ya, af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan, fahuwa muf'ilun wa zaka muf'alun, af'il la tuf'il muf'alun, muf'alun. Kalau dilihat dari perubahan ini, hamzah qat'i yang merupakan huruf tambahan itu ada pada bentuk maudhi sebagai bentuk yang dasar, yang asal, kemudian pada masdar dan pada fi'il amr. Adapun pada bentuk-bentuk yang lain, hamzah qat'i yang huruf tambahan tersebut ini dihilangkan. Asalnya ya ada, dari mudhari', dari madinya af'ala bentuk mudhari', asalnya adalah yu'aqilu. Mudhari' itu aslinya yu'as'ilu. Kemudian hamzah tambahan dihilangkan pada mudhari', dari yu'as'ilu menjadi yuf'ilu. Sehingga dari mudhari ini yuf'ilu untuk bentuk tadi isim fa'il dan isim maf'ul, dengan mengganti huruf mudhari'ah lim dhammah, dan sebelumnya di kasrah ataupun di fathah, maka hamzah itu tetap hilang. Yuf'ilu menjadi muf'ilun untuk isim fa'il, muf'alun untuk isim maf'ul, hamzahnya tetap hilang, tidak ditampakkan, dihilangkan. Adapun ketika dibentuk menjadi fi'il amr, dari mudhari'nya yuf'ilu, atau tadi asalnya yu'aqilu, Ini dengan menghilangkan huruf mudhara'ah. Ya, menghilangkan huruf mudhara'ah. Kalau yuf'ilu tadi, kalau dilihat dari yang hasil jadinya, yuf'ilu, ketika huruf mudhara'ah dihilangkan, didapati awal fi'il, amr, itu sukun. Ya. Nah, karena awal fi'il amr sukun, maka kemudian dimunculkan kembali hamzah tambahan tadi. Ya. Sehingga bentuk amrnya menjadi ab'il dengan hamzah fat'i yang merupakan huruf tambahan pada wazan ini, pada bentuk ini. Atau dari mudhara' yang asal yu'a'ilu, cukup dengan menggunakan huruf mudhara'at ya'nya menjadi ab'il pada bentuk amr ini. Dan ini hamzah pada amr ini, ab'il, ini hamzah fat'i. Ya, harus diucapkan di semua tempat. Ya, berbeda dengan misalnya pada iqra atau uktub atau ijlis, ya, pada sulasi mujarab itu hamzahnya wasli, ya, maka diucapkan ketika di awal kalimat dan tidak diucapkan ketika di tengah-tengah kalimat. Adapun pada af'il, fi'il amr pada bab af'ala, ini hamzahnya qat'i sebagai huruf tambahan, ini harus diucapkan di semua tempat. Af'il. Ya, ini. Kemudian contohnya, untuk yang sahih salim, dicontohkan di sini, akrama. Dari mujarabnya karuma dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi akrama. Perubahannya ya, tinggal disesuaikan pada wazannya. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wazaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Karuma tadi sudah disebutkan pada makna ta'diyah, mulia atau dermawan, dibentuk menjadi akroma, ya, menjadi muta'adi, ya, memuliakan. Ini. Contoh yang lain yang sahih saling, misalkan dari mujarabnya kalima, menjadi apa? Menjadi bagaimana dibuat af'ala? Menjadi aslama. Ya, dari salima mujarabnya dibentuk af'ala menjadi aslama. Kemudian tasrifnya coba yuslimu aslama yuslimu islama wa muslima bahwa muslimun wadaka muslimun aslim la tu aslim la tu la tu aslim muslimun ya. Dari ini bisa diketahui ya arti kata Islam, ya, Islam jadi bentuk masdar dari fi'il ini, aslama, yang mujarabnya salima. Aslama yuslimu islaman, Islam. Ya, ini masdar pada bab ini. Ya, Islam wa muslaman fahuwa muslimun, muslim isim fa'ilnya, orang yang beragama Islam, orang yang menjalani Islam, ya, disebut muslim. Ini isim fa'il dari aslama yuslimu islaman. Ya. Wazaka muslim isim maf'ulnya. Kemudian amrnya aslim. Ya. Islamlah atau mungkin masuk Islamlah. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. La tuslim muslamun muslamun. Ini. Ini ya. Baik. Satu contoh lagi yang paling misalkan dari hasuna menjadi apa? Ahsana. Hasuna bagus, baik. Ahsana memperbagus, memperbaik. Kalau salima tadi selamat, ya. Aslama di situ, ya, apa? Ada beberapa makna di sana, ya. Ya, bisa tunduk atau bisa menyelamatkan, seperti itu. Sesuai dengan syahdu dalam. Baik. Kembali ke contoh yang kedua, hasuna menjadi ahsana. Perubahannya, ahsana, yuhsinu. Ihsanan wa muhsanan fahuwa muhsinun wa dha'a muhsanun muhsanun ahsin ahsin la tuhsin la tuhsin ya la tuhsin muhsanun muhsanun ya muhsanun muhsanun ini ahsana yuhsinu ihsanan ihsan ihsan ini sebagaimana Islam bentuk masdar pada bab ini dari fi'ilnya tadi masing-masing aslama atau ahsana dari mujarabnya tadi sudah disebutkan seperti itu. Kemudian isim fa'ilnya muhsinun muhsin ini isim fa'il pada ahsana ihsan dan seterusnya. Dan banyak yang ya kalau dicari nanti banyak yang seperti ini ya yang mengikuti wazan afala. Baik itu madhinya mudhara ataupun masdar ataupun isim fa'il ataupun yang lain. Berikutnya untuk jenis fi'il mudha'af yakni ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama. Contoh amadda. Jadi asalnya amdada ya, karena mengikuti wazan afala dengan huruf pada ain kalimah dan lam kalimah sama, asalnya adalah amdada. Kemudian kedua huruf yang sama tersebut di idgham menjadi amadda ya, ini fa kalimah menjadi fathah. Asalnya sukun afala amdada. Ketika huruf itu di idgham maka yang fa kalimah ini menjadi fathah amadda, minnya menjadi fathah amadda. Dan perhatikan perubahannya terutama pada huruf yang sama tersebut pada ain kalimah dan lam kalimah. Amadda yumiddu imdadan wa mumaddan fa huwa mumiddun wa dzaka mumaddun amidda la tumidda mumaddun mumaddun. Ya. Ternyata pada bentuk mudha'af, pada jenis mudha'af, huruf yang sama itu idgham pada semuanya selain masdar. Kecuali masdar. Hanya pada masdar ini huruf yang sama tersebut itu dipisah, diurai atau fak menjadi imdadan. Ya, dalnya terpisah, terurai karena dipisahkan oleh alif imdadan ini. Adapun yang lain itu menjadi idgham ya, dan ketika idgham maka huruf yang sebelumnya itu atau harokat pada huruf yang idgham bergeser ke huruf sebelumnya ya. Amadda tadi fathahnya bergeser ke sebelumnya ke minnya. Yumiddu asalnya yumdidu kasrahnya pada ain kalimah bergeser ke fa kalimah. Jadi seperti itu. Ketika idgham maka harakat pada huruf pertama yang idgham itu bergeser ke sebelumnya. Jadi dari contoh mudha'af bandingkan dengan contoh yang sahih tadi. Ini ya. Seperti itu ya. Amadda yumiddu imdadan wa mumaddan fahuwa mumiddun wa zaka mumaddun amidda la tumidda mumaddun mumaddun. Berikutnya jenis fi'il misal wawi dari wa'ada sebagai contoh dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi au ada. Au ada. Ya, perhatikan wawu pada misal wawu ini pada bentuk-bentuk mustaqatnya ataupun perubahannya. Au ada yu'idu. Ya, tetap dengan wawu. Kemudian pada masdar menjadi i'adan. Ya. Asalnya wawu tetapi karena sebelum wawu itu kasrah, jadi masdar pada bab ini hamzahnya di kasrah. Ini asalnya i'adan. Ya, wawu sukun sebelumnya kasrah, maka kemudian wawunya diganti menjadi ya, menjadi i'adan. Jadi untuk menyesuaikan dengan harokat yang sejenis yang sebelumnya, wawu diubah menjadi ya pada masdar ini. I'adan wa mu'adan fa huwa mu'idun wa dzaka mu'adun au'id ya la tu'id mu'adun mu'adun. Jadi perubahannya sama persis dengan sahih salim kasorifnya ya, dari ma'udhi, mubarak dan seterusnya secara umum ya sama dengan yang sahih atau sama dengan wazunnya, wawunya tetap dengan wawu ya, tidak hilang dan juga tidak berubah kecuali hanya satu tadi yaitu pada masdar itu saja. Selain dari masdar semuanya tetap bagaimana asalnya dengan wawu dan sesuai dengan wazunnya. Ini pada misal wawi. Kemudian yang berikutnya pada misal ya'i, perhatikan huruf ya. Dari yasara mujaradnya menjadi aisara. Coba dibaca. Aisara yuhu isaran wa mu'taram wa huwa mu'tirun wa dhaka mu'tarun ansir la tu'jir mu'tarun mu'tarun. Ya, sekarang pada ya, pada misal ya'i yang fa' kalimat itu aslinya huruf ya, pada ma'bi ya, tetap dengan aslinya ya, ai sara. Kemudian pada mudhari' nah, di sini menjadi yusiru. Dan ya yang awal pada mudhari' tentunya itu ya huruf mudhari', bukan huruf asli. Tapi itu huruf ya sebagai huruf mudhari'. Lalu berarti apa? Fa' kalimah pada bentuk mudhari' menjadi wawu. Ya, menjadi wawu yang aslinya adalah huruf ya. Karena ini ya atau misal ya'i. Ya, bagaimana? Kalau diurutkan, diurutkan dari asalnya, dari ain sara, itu untuk mubarak, akan menjadi yui. Ya, yui, siru. Ya, yuf, ilu. Ya, yuf, ilu. Fak kalimahnya ya, menjadi yui, siru. Ya. Dari aisara menjadi yui siru. Jadi fa' kalimahnya huruf ya. Nah pada yui siru, ya yang pada fa' kalimah itu sukun. Kemudian sebelumnya adalah harakat dhammah. Nah, jadi ya sukun terletak sesudah harakat dhammah. Yui. Nah, dalam bahasa Arab ini tidak ada bunyi atau lafaz ui, yui seperti ini. Bomah yang diikuti ya sukun atau ya sukun sebelumnya bomah ya, maka harus disesuaikan karena sebelumnya bomah ya, ya-nya harus sesuai dengan bomah tersebut, yakni ya-nya kemudian diganti dengan wawu supaya sesuai dengan bomah sebelumnya, sehingga dari yui siru menjadi yu siru. Dan ini nanti seterusnya sampai pada bentuk-bentuk yang lain selain amr tetap berubah menjadi wawu, yaknya berubah menjadi wawu. Kalau dilihat pada masdar mimi, wa mutaron, isim fa'alnya musiron, isim maf'ul musaron, nahi, la tusir, isim zaman wal makan musaron, musaron, di situ ya pada fa' kalimah berubah menjadi wawu untuk menyesuaikan dengan dhammah sebelumnya. Adapun pada bentuk masdar isaron, ini ya-nya asli. Ya, karena tadi fa' kalimah aslinya ya dibentuk masdar mengikuti wazan if'alan menjadi isaron. Ya, jadi di sini ya-nya adalah asli. Pada masdar ini isaron ya-nya asli. Berbeda dengan yang misal wawi tadi, itu ya-nya perubahan. Ya. Tapi kalau misal ya'i pada masdar ya'nya asli. Demikian pula pada fi'il amr ain sir. Ya, fi'il amrnya ain sir di sini kembali ke aslinya. Kenapa? Kenapa kok dia tidak ikut diubah menjadi wawu? Karena sebelumnya itu fathah. Hamzahnya pada ain sir pada amr ini itu fathah. Fathah ketemu ya sukun atau ada ya sukun sebelumnya itu fathah, ini bisa, ini boleh, sehingga ya-nya tetap dengan ya sukun dan sebelumnya adalah fathah. Aisir tetap. Yang tidak boleh tadi apa? Ui ketika sebelum ya sukun itu dhammah, ini tidak boleh atau tidak ada, sehingga ya-nya diganti dengan waw. Tetapi kalau sebelumnya fathah, seperti pada amr di sini, ain sir, ataupun pada mawi, ain sara, ya, tetap dengan ya, tidak diubah. Ini perubahan pada misal wawi seperti ini. Jadi bandingkan yang misal wawi dan misal ya'i, ya. Tadi pada misal wawi yang berubah masdar, wawunya diubah menjadi ya. Adapun pada bentuk lain, wawu itu asli. Ya, tetapi pada misal ya'i yang asli dengan ya pada bentuk masdar dan pada fi'il amr. Adapun pada bentuk yang lain, ya itu diubah menjadi wawu. Ini. Perhatikan dari dua jenis ini pada bab ini. Ya. Sama-sama wawu, tetapi yang satu asli, yang satu perubahan dari ya. Atau sebaliknya, sama-sama ya pada bentuk masdar, yang satu asli ya, yang satu perubahan dari wawu. Ini. Jadi sama lafaz, belum tentu asalnya sama. Ini ya. Sebelum dilanjutkan, ada yang menanyakan? Berikutnya, jenis fi'il yang ajwaf. Ada dua macam, ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Nah, perhatikan pada kedua-duanya, baik yang ajwaf wawi yang aslinya wawu dan ajwaf ya'i yang aslinya adalah ya, ya. Pada huruf tersebut, pada ain kalimah tersebut yang aslinya wawu maupun ya. Untuk yang ajwaf wawi, dicontohkan di sini ajaba yujibu. Jadi asalnya jaba yujibu, ya, asalnya wawu, jawaban, maksudnya ya. Ini asalnya wawu, ajwaf wawi. Kemudian ketika diubah mengikuti wazan af'ala, wawunya berubah menjadi alif. Pada bentuk maudhi menjadi ajaba, ya, menjadi ajaba. Asalnya apa? Asalnya ajwaba. Karena sesuai wazannya af'ala ajwaba. Kemudian wawunya diganti menjadi alif, menjadi ajaba. Ya. Kemudian mudhari'nya menjadi yujibu. Wawunya diubah menjadi ya. Karena sebelumnya adalah kasrah, ya, asalnya yujibu, ya. yufilu yujwihu, asalnya demikian. Kemudian harakatnya digeser ke huruf sebelumnya, kemudian wawunya diganti menjadi ya, supaya sesuai dengan kasrah sebelumnya tadi, menjadi yujibu. Jadi berubah wawunya menjadi ya, yujibu. Jadi intinya perubahan itu menyesuaikan dari sisi tadi harokat dengan hurufnya supaya sesuai kasrah dengan ya, bomah dengan wawu dan yang semisalnya. Sebab-sebab perubahan kira-kira seperti itu ya. Baik. Ajaba yujibu. Kemudian pada masdar menjadi ijabatan. Wawunya diganti menjadi alif dan ditambahkan tak ta'mim. Ijabatan asalnya ijwaban menjadi ijabatan. Ya, wawunya huruf ilah pada ain kalimah diganti menjadi alif dan ditambahkan tak ta'mim. Tak ta'mim di sini menggantikan alif tambahan pada bentuk masdar. Ya. Masdarnya kan is'alan. Ini ada alif pada bentuk masdar ya. Pada ijwaban atau ijwaban ataupun yang semisalnya nanti. Ketika wawu diganti alif, kan ketemu dua alif. Maka alif yang kedua yang tambahan pada bentuk masdar ini kemudian diganti dengan tak ta'mim di akhir menjadi ijabatan. Ini kalau dijelaskan lebih rinci seperti itu. Ijabatan ini menjadi seperti ini. Kemudian isim masdar mini wa mujaban wawunya diganti menjadi alif. Kemudian isim fa'il dari mudhari'nya tadi menjadi mujibun. Isim maf'ul menjadi mujabun. Ya. Asalnya mujwabun ya, wawunya di fathah kemudian diganti dengan alif, fathahnya digeser ke sebelumnya. Mujwabun bentuk asal dari isim maf'ul ini, fathahnya digeser ke huruf sebelumnya kemudian wawunya diganti alif menjadi mujabun. Jadi berbeda antara isim fa'il mujibun dengan isim maf'ul mujabun. Amrnya menjadi ajib, dari yujibu menjadi ajib, huruf ilah dihilangkan ya, untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Dari yujibu kalau dibentuk amr akan menjadi ajib, dua sukun bertemu, dua huruf sukun bertemu, maka yang ilah dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf sukun, menjadi ajib. Nahinya la tujib isim zaman wal makan sebagaimana isim maf'ul mujabun mujabun. Ini pada ajwaf wawi. Jadi wawinya pada ain kalimah berubah pada semua bentuk. Ya. Pada semua bentuk ini berubah dan ada yang dihilangkan tadi. Ya. Untuk yang ajwaf ya'i yang aslinya ya. Ya, contohnya abana yubinu dari bana yabinu ya, dibentuk af'ala menjadi abana yubinu pada bentuk maudi, berarti apa di situ ya-nya berubah menjadi alif. Abana asalnya abyana dari bana yabinu ya, intinya ya kemudian dibentuk abyana asalnya, kemudian yaknya diganti diubah menjadi alif menjadi abana. Pada mudhari' yubinu berarti ya di sini adalah asli, asalnya yubyinu kemudian harakatnya digeser ke sebelumnya, harakat pada ya yang kasrah digeser ke sebelumnya menjadi yubinu. Yaknya asli. Kalau yang yujibu tadi, yaknya berubah dari wawu. Kalau yang yubinu, ini yaknya asli. Kemudian masdarnya ibanatan seperti yang sebelumnya, yaknya berubah menjadi alif pada ibanah sesudah ta. Alif itu adalah perubahan dari ya. Kemudian alif masdar dihilangkan, digantikan dengan ta alif pada akhir masdar ini menjadi ibanatan. Ya. Kemudian masdar ini mubanan, isim fa'il fahuwa mubinun, isim maf'ul mubanun, ya. Fi'il amr abi dari yubinu menjadi abi, nahinya la tubin, isim zaman wal makan mubanun mubanun. Ya. Jadi lafadznya sama dengan yang ati wahwawi, hanya sifat hurufnya tadi, ya, kalau itu ya, berarti asli pada asli wafiyai, adapun pada asli wafwawi, itu perubahan dari wawu. Adapun kalau alif, maka itu perubahan dari masing-masingnya. Ya, alif, perubahan dari wawu, atau perubahan dari ya, pada masing-masing jenis. Jadi perubahannya seperti ini. Berikutnya pada naqis, naqis wawi. Ya. Contohnya aqwa. Ya. Dari alfiya menjadi aqwa. Jadi huruf illah asalnya wawu. Ya. Kemudian pada bab af'ala diubah menjadi alif. Aqwa. Kemudian mudhari'nya menjadi yu'wi. Ya, tentunya ini juga aslinya adalah wawu. Jadi aslinya yu'tiwu. Kemudian wawunya diubah menjadi ya supaya sesuai dengan kasrah sebelumnya. Menjadi yu'wi. Masdarnya menjadi i'ta'an. Wawu pada akhir kata ini diubah menjadi hamzah pada bentuk masdar. Asalnya i'tawan dengan wawu, kemudian wawu diubah jadi hamzah menjadi i'ta'an. Jadi kalau mengetahui jenisnya tadi, nafis wawi, berarti huruf wawu pada lam kalimat, pada huruf akhir, kemudian disesuaikan dengan bentuk-bentuk ini, akan bisa diketahui seperti itu. Walaupun mungkin prosesnya atau sebabnya, ya, kalau bisa diketahui ya itu lebih bagus, ataupun kalau belum ya nanti bisa menyusul. Yang jelas dari jenis kata dan perubahan yang terjadi itu bisa diketahui huruf akhirnya. Tadi yang apa alif yang akhir akhirnya adalah wawu. Yuqti juga demikian akhirnya adalah wawu. Iqta'an hamzah yang akhir itu akhirnya adalah wawu dan seterusnya. Ya. Wa mu'tan ya, berubah menjadi alif pada masdar ini fahuwa mu'tin ya. Ini mu'tin kalau dengan alif lam al mu'ti ada ya mu'tiun ya apa yang demikian pada isim fa'il itu juga apa wawunya berubah menjadi ya, ya mu'tiun asalnya mu'tiun kemudian wawu itu berubah menjadi ya, menjadi mu'tiyun. Kemudian ya-nya dihilangkan dengan mentanwin kasrah sebelumnya, menjadi mu'tin. Kalau ada alif lam, al-mu'ti, ya-nya nampak. Ya-nya muncul kembali. Wazaka mu'tan, wawunya berubah menjadi alif. Aqti, huruf illah yang akhir, dihilangkan. Pada bentuk amr, aqti. Pada nahi juga dihilangkan. La tu'bi. Ini. Jadi, mu'tal akhir atau naqis, huruf illah di akhir fi'al, di akhir kata, ini pada bentuk amr maupun pada fi'al mubarak yang majzum, ya, itu dihilangkan huruf illah yang akhir tersebut. A'bi. La tu'bi. Ini. Kemudian isim zaman wal makan sebagaimana isim maf'ul ya maf'an maf'an diubah menjadi alif. yang naqis ya'i coba dibaca. Anjara yudhari yudhara an wa mudharam fahuwa mudhari madaka mudharam adri la yudhari mudharam mudharam. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang naqis wawi, lafaznya sama, ya, bentuknya sama dengan yang naqis wawi tadi, tetapi sebagaimana diketahui jenis hurufnya ya mungkin berbeda atau memang berbeda atau asli hurufnya huruf illah itu berbeda. Pada a'fa alif tadi aslinya adalah wawi. Pada ad-ra alif yang akhir aslinya adalah ya. Jadi asalnya ad-ra ya. Kemudian ya-nya diubah alif menjadi ad-ra. Pada yudri fi'il mudhari ini ya yang akhir itu asli. Berbeda dengan pada yaqbi ya yang akhir itu perubahan dari wawi. Kenapa? Kau tahu? Karena tadi dari jenis fi'il atau jenis kata naqis wawi dan naqis ya'i. Ya, bisa diketahui seperti itu. Minimal tadi tahu ini aslinya apa, tahu dari jenis kata-kata tersebut. Ya. Idra'an hamzah berarti di sini apa? Perubahan dari ya. Asalnya idra'yan. Kemudian ya-nya diubah menjadi hamzah. Idra'an pada bentuk masdar. Ya. Kemudian isim masdar ini mudra'an. Seperti tadi aslinya adalah ya. Isim fa'il mudri'in atau mudri'un ya. Ini mudri'un al mudri ya di sini asli bukan perubahan dari wawu tapi dia asli karena dia naqis ya'i. Kalau yang mu'tiyun ya'nya perubahan dari wawu tapi pada tetapi pada mudri'un ya'nya asli. Ketika dihilangkan ya, maka sebelumnya ditanwin mudri'in. Dan seterusnya seperti yang sebelumnya ya, wadzaka mudri'an diganti alif, hadri la tudri, ya-nya dihilangkan atau huruf illah yang akhir dihilangkan ya, mudri'an mudri'an sana. Kemudian yang berikutnya lafiz. Ada dua macam, yang pertama lafiz mafruq. Huruf illah pada fa kalimah dan pada lam kalimah terpisah. Contoh, auda. Ya, perhatikan perubahannya pada wawu yang pada fa kalimah dan pada huruf illah yang akhir pada lam kalimah. Auda, yudi, idaan, wamudan, fahuwa mudin, wadaka mudan. Audi, la tudi, mudan, mudan. Untuk wawunya, ini sama dengan yang misal wawi tadi. Keadaan wawunya sama dengan yang pada misal wawi pada contoh au ada. Ya, tetap dengan wawu pada semua bentuk kecuali pada masdar. Pada masdar wawu diubah menjadi ya. Untuk menyesuaikan dengan kasrah sebelumnya. Adapun pada huruf ilah yang akhir, auda ini seperti pada naqis. Bisa dilihat pada atasnya persis ya. Pada naqis ini sama. Auda, yudi, idaan dan seterusnya huruf ilah yang akhir itu sama dengan yang naqis. Jadi ini lafiz mafruq. Gabungan atau perpaduan antara yang misal dengan yang naqis. Jadi huruf illah pada fa kalimah sesuai dengan yang misal, huruf illah pada lam kalimah sesuai dengan yang naqis. Seperti itu. Yang berikutnya lafiz maf'ul, huruf illah pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Dicontohkan di sini pada kata arwa. Nah, ternyata untuk yang lafiz maf'ul huruf illah pada ain kalimah ini kembali ke aslinya dengan wawu dalam contoh ini kembali ke aslinya tidak sebagaimana ajwaf. Kalau ajwaf tadi huruf illah pada ain kalimah berubah menjadi alif pada bentuk madhi, ajaba, abana, baik yang ajab wafwawi maupun ya'i, semuanya berubah. Adapun pada lafif makrun, ya, karena dua huruf ilah itu berjejeran pada ain kalimah dan lam kalimah, maka yang ain kalimah ini kembali ke aslinya. Karena kalau dia diterapkan sebagaimana ajwab, tidak bisa, nanti akan bertemu dua alif. Ya. Ya, pada ajwab tadi kan diganti alif. Ya, pada naqis juga diganti alif. Ya, tidak bisa, sehingga yang ain kalimah kembali ke asli. Arwa dengan wawu. Kemudian perhatikan perubahannya untuk yang ain kalimah huruf wawu dan juga untuk yang lam kalimah huruf ilah. Ya, sesuaikan dengan contoh yang sebelumnya. Arwa, yurwi, irwaan, wa murwan, fahuwa murwin, wa zaka murwan, arwi, la turwi, murwan, murwan. Jadi kalau dilihat wawunya pada ain kalimah tetap dengan wawu, tidak berubah. Ya, pada semua bentuk tetap dengan wawu, kembali ke aslinya. Adapun huruf ilah yang akhir pada lam kalimah sebagaimana pada naqis. Ya, sebagaimana pada naqis tadi. Ini aslinya ya. Aslinya rawiya. Dari rawiya menjadi arwa. Jadi seperti pada naqis ya tadi. Ini lafiz. Ya. Berikutnya mahmud. Ya. Hamzah pada fi'il-fi'il tersebut sesuai dengan letaknya ada mahmud fa' pada fa' kalimah, mahmud ain pada ain kalimah, dan mahmud lam pada lam kalimah. Untuk yang mahmud fa' di sini contohnya amana. Nah kalau dilihat ini wajahnya af'ala dari asalnya amina, mujarotnya amina, dibentuk mengikuti wajan af'ala akan menjadi a'mana. Ya. Mujarotnya amina dibentuk mengikuti wajan af'ala tentunya akan menjadi a'mana asalnya. A'mana. Kemudian dua hamzah ini, dua hamzah bertemu yang kedua sukun, kemudian dilunakkan. Hamzahnya dilunakkan menjadi alif. Dari a mana menjadi a mana, ya, ini pada bentuk maudhi dan kemudian ditulis dengan tanda mat, ya, panjang a mana. Ini asalnya adalah a mana karena dua hamzah bertemu. Jadi sebabnya dilunakkan atau dicap hamzah yang kedua dilunakkan menjadi alif karena dua hamzah bertemu yang kedua sukun. Kalau sebabnya tidak terpenuhi maka tidak terjadi keadaan demikian. Perhatikan pada bentuk mudhari' menjadi yu'minu. Di sini tetap dengan hamzah kembali ke aslinya hamzah yu'minu. Kenapa? Karena tidak bertemu dua hamzah. Yu'minu ya dengan hamzah kan berbeda huruf. Sehingga hamzahnya pada fa' kalimah tetap hamzah yu'minu. Ya. Okay. Kemudian masdarnya imanan. Ya, ini juga kalau disesuaikan wazannya if'alan asalnya adalah i. Okay. I'manan. I'manan. Okay. Dua hamzah bertemu, yang kedua sukun. Maka hamzah yang kedua dilunakkan. Dan karena sebelumnya itu harfnya kasrah, hamzah yang kedua dilunakkan dengan menggantinya menjadi ya sesuai dengan kasrah sebelumnya. Jadi bukan mengganti dengan alif karena tidak bisa. Alif itu sebelumnya harus fathah. Karena di sini sebelumnya kasrah, maka hamzah yang kedua diganti menjadi ya, menjadi imanan. Asalnya imanan menjadi imanan. Ini dua hamzah bertemu, yang kedua sukun, maka dilunakkan sesuai dengan harokat huruf harokat pada hamzah yang pertama. Ya, kalau yang pertama fathah, maka hamzah yang kedua diganti alif. Kalau yang pertama sukun, hamzah pertama sukun, maka hamzah yang kedua diganti ya. Kalau seandainya hamzah yang pertama itu dhammah, maka nanti hamzah yang kedua akan diganti menjadi wawu. Ya. Hamzah yang kedua akan menjadi wawu. Misalkan mudhari'nya yu'minu. Yu'minu kan untuk huwa. Nah, untuk mutakallim untuk ana akan menjadi apa? U'minu. Asalnya akan menjadi u'minu. Bertemu dua hamzah, yang kedua sukun, yang kedua dhammah, u'minu. Maka nanti akan dilunakkan hamzah yang kedua, diubah menjadi wawu karena sebelumnya dhammah. Sehingga dari u'minu menjadi u'minu. Seperti itu. Ini tentang bertemunya dua hamzah, yang kedua sukun, ya, seperti itu. Kemudian bentuk berikutnya pada masdar mimi wa mu'manan isim fa'il fa huwa mu'minun, ya, dari mubarak tadi yu'minu mu'minun isim maf'ul mu'manun, ya, fi'il amr amin. Ini juga asalnya a'min, dua hamzah bertemu kemudian dilunakkan menjadi amin. Kemudian nahi la tu'min isim zaman wal makan mu'manun mu'manun. Ini pada mahmud fa. Ya, iman dari mukmin. Ya, dari ini. Amana yu'minu dan seterusnya. Ya. Islam, iman, ihsan, ya, semuanya masuk pada bab ini. Ya, muslim, kemudian mukmin, muhsin, isim fa'ilnya, ya, dari bab ini. Baik. Kemudian yang berikutnya mahmul ain, hamzah pada ain kalimah. Contoh ajara yujiru ijaran, ya, ijaran, ya, di sini apa ifalan, jadi tetap sebagaimana asalnya ijaran, jadi asalnya penulisannya hamzah, sesudah shin adalah hamzah, kemudian alif, kemudian ra, ya, kemudian hamzah diikuti alif dalam penulisan, ya, dalam penulisan, ya, diubah menjadi mat. Adapun ucapannya tetap ataupun hurufnya tetap sebagaimana asalnya itu hamzah, jadi tidak berubah, tidak berubah bentuk, hanya penulisan saja yang diringkas, tapi tidak merubah bentuk sesuai dengan wazannya. Ij'aran, if'alan. Kemudian masdar mimi wa muj'aran fa huwa muj'iran wa zaka muj'aran haj'ir la tuj'ir muj'aran muj'aran. Pada mahmud ain hamzah tetap dengan hamzah, tidak berubah, ya, tidak hilang walaupun yang semisalnya, jadi tetap dengan hamzah sebagaimana pada sahih yang salim ataupun pada wazannya. Hanya yang penulisan saja pada masdar tadi, penulisannya, ya, itu yang digabungkan hamzah dengan alif menjadi mad tadi. Kemudian yang jenis terakhir di sini mahmud lam, contohnya abra'a yubri'u ibra'an. Hamzah yang akhir pada ibra'an pada masdar ini adalah hamzah asli, ya, sebagaimana asalnya tadi mahmud lam. Abra'a yubri'u ibra'an wa mubra'an fa huwa mubri'un wa zaka mubra'un abri la tubri mubra'un mubra'un. Pada mahmud lam juga sebagaimana pada wazan pada contoh sahih salim, tetap dengan hamzah, tidak berubah, tidak hilang. Ini perubahan-perubahan yang ada pada masing-masing jenis kata pada bab af'ala. Ini bisa dijadikan acuan contoh untuk yang lain, ya, tinggal diterapkan sebagaimana contoh-contoh tersebut. Ada yang ditanyakan? untuk pertemuan ini sampai ini dulu. Selesai bab Saf'ala, alhamdulillah. Wallahu a'lam, walakum minkum untuk kekurangannya. Nanti yang sesudahnya adalah bab Sulasi Mazid dengan penambahan 2 huruf. Jadi yang sampai ini dari 3 bab Sulasi Mazid yang sudah dibahas itu masing-masing penambahan 1 huruf. Ya. Dari fa'ala dengan menambahkan ain kalimat, mengulang ain kalimat, kemudian fa'ala menambahkan alif sesudah fa, dan ini tadi af'ala menambahkan hamzah fat'ai sebelum fa kalimat, masing-masing ditambahkan 1 huruf pada sulasi mazid. Adapun yang berikutnya nanti insyaallah adalah sulasi mazid dengan penambahan 2 huruf. Ya. Dan ini nanti ada 5 bab, 5 bentuk. Insya Allah akan dibahas nanti pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, alaikum minkum kekurangannya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.